Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ أَعَزَّكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita di majelis ini pada tahun ajaran 1443 Hijriah 1444 Hijriah. Dan kita melanjutkan pembahasan Darus Am kita mengkaji kitab Sahihil Bukhari. Masih pada pembahasan Kitabul Umrah. Terakhir yang kita baca ialah bab yang ke-6, Babu Umrati Tan'im. Bab Umrah Tan'im. Ya, betul ya. Setelahnya berarti sekarang, 7. Langsung saja, karena baru perdana kita mulai, pekan depan baru menghafalkan hadisnya, terutama yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, fi qudumikum para tulabul ilm al-judud, fi hadhihi dar. Pelajaran kita, kalau Selasa Sahih Bukhari, kalau Rabu Al-Jami' As-Sahih Malaysia fi Sahihain. Yang kita kaji malam ini dihafalkan pekan depan. Ya. Jadi antum harus punya kitabnya, paling tidak menfotokopi sekian ratus lembar atau sekian puluh lembar, paling enggak untuk setahun ya. Kalau punya semuanya itu lebih afdal. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب العمرة باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي باب melaksanakan umrah setelah haji dengan tanpa hewan hadiyu. Barakallahu fikum. Bagi sebagian fuqaha yang berpendapat bahwasanya waktu haji itu ialah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah secara sempurna, maka pembahasan ini enggak ada iskal. Sebab selesai manasik haji pada tanggal 13 Zulhijjah nafar tsani, ketika dia tanggal 14-nya menyelesaikan haji dengan tawaf wada, masih menyisakan setengah bulan. Tanggal 15 sampai tanggal 30 Zulhijjah masih terhitung haji. Di masa-masa itu dia melaksanakan umroh. Dipahami? Sehingga umrohnya setelah selesai manasik haji. Dan umrohnya dengan tanpa hadyu. Atau hajinya dengan tanpa hadyu. Itu tidak ada iskal. Tidak ada masalah dalam bab ini terkait dengan masalah waktu. Adapun yang berpendapat waktu-waktu haji atau asyurul hajj adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 sampai 10 Dzulhijjah saja. Enggak sampai penuh. Setelah selesai manasik haji, selesai, bukan lagi yang namanya bulan haji. Bab ini enggak mereka amalkan. Sebab tidak mungkin melaksanakan umroh setelah selesai manasik haji. Waktunya sudah habis. Dipahami ya? Nah, maka ini berarti berkaitan dengan pendapat yang pertama. Meskipun pendapat yang rajih, pendapat yang kedua. Asyurul Hajj, bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan sampai 10 Dzulhijjah saja. Bagi yang merujukkan pendapat ini aman. Memang tidak ada umroh setelah manasik haji. Barakallahu fikum. Adapun bagi yang berpendapat Asyurul Hajj itu 3 bulan berturut-turut, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah secara sempurna, ada pembahasan ini. Dan bab ini diambil dari kisahnya Aisyah, semoga Allah meridainya. Ketika selesai manasik haji, Aisyah pergi ke mana? Ke Tan'im, melaksanakan umrah Tan'im. Dan itu setelah selesai haji. Barakallahu fikum. Sehingga ini permasalahan diperbincangkan oleh para ulama. Ada berpendapat bolehnya umrah setelah selesai manasik haji secara mutlak. Ada yang menyatakan tidak ada. Selesai manasik haji, dia pulang ke tanah air. Kalau dia melaksanakan umrah, maka dia berangkat kembali ke tanah suci setelah selesai musim haji. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna. Abu Musa al-Anazi, ma'ruf. Qala haddatsana Yahya qala haddatsana Hisham. Yahya yang meriwayatkan dari Hisham adalah Yahya ibnu Abi Katsir. Hisham di sini adalah Hisham ibnu Urwah, dikarenakan meriwayatkan dari bapaknya. Hisham qala akhbarani abi. Muhammad ibn Musanna qala haddathana Yahya qala haddathana Hisham huwa ibnu Urwah. Qala akhbarani abi, ayahnya adalah Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Qala akhbaratni Aisyah, memberitakan kepada aku Aisyah semoga Allah meridainya. Qalat, berkata Aisyah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muwafina li hilali Dzulhijjah. Kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertepatan dengan munculnya hilal Dzulhijjah. Disebutkan dalam syarahnya ay qurba tulu'ihi, mendekati terbitnya munculnya hilal Dzulhijjah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, berangkatnya adalah tanggal 25 Dzulqa'dah. Ini pernah kita lihat sebelumnya, kharajna li khamsin batina min Dzulqa'dah. Kita keluar pada 5 hari sisa Dzulqa'dah. Di tanggal 25 Dzulqa'dah. Tanggal 25 ya sudah mendekati akhir bulan begitu. Nah, ketika mereka safar dari Madinah menuju ke Mekah untuk haji, nah, di tengah perjalanan sudah memasuki yang namanya Dzulhijjah, mendapati bulan Dzulhijjah di jalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ahabba ay yuhilla bi umratin falyuhil. Ini ketika masih di Madinah ya. Barang siapa yang suka ihlal umrah, silakan ihlal umrah. Wa man ahabba ay yuhilla bi hajjatin falyuhil. Dan siapa pula yang suka untuk berihlal haji, silakan ihlal haji. Dikasih kebebasan. Fa walaula anni ahdaitu, kalau bukan karena aku membawa hewan hadyu, la ahlaltu bi umratin, niscaya aku akan ihlal dengan umrah. Yang ihlal dengan umrah, dia haji tamattu, niat umrah sampai di Mekah melaksanakan umrah tahallul sempurna, tunggu musim haji, ihlal dengan haji, namanya tamattu. Tidak membawa hewan hadyu. Yang ihlal dengan haji berarti dia niatnya haji. Mungkin ifrad, haji khusus sendiri atau qiran, membawa hewan hadyu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa hewan hadyu sehingga belum meniatkan haji. Barakallahu fikum. Qalat, berkata Aisyah, fa minhum man ahalla bi umratin wa minhum man ahalla bi hajjatin. Maka di antara mereka para sahabat ada yang berihlal dengan umrah, dan di antara mereka ada berihlal dengan haji. Bebas. Kata Aisyah, wa kuntu mimman ahalla bi umratin. Dan aku termasuk yang berihlal dengan umrah. Niat awalnya Aisyah adalah umrah. Nanti sampai sana haji. Ketemunya haji tamattu, umrah dulu baru haji. Niat awal. Qalat, berkata Aisyah, fahidtu qabla an adkhula Makkah. Ternyata saya mendapati haid sebelum masuk Makkah, sebelum melaksanakan manasik. Fa adrakani yaum Arafah wa ana haid. Hari Arafah mendapatiku, aku masih haid. Artinya tidak mungkin umrah, sudah masuk waktu haji ini belum umrah. Fasyakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, da'i umrataki, tinggalkan umrahmu. Tidak, kamu jangan umrah, waktu enggak mungkin, kamu mesti haid. Wanqubi ra'saki, lepaskan gulungan rambutmu. Wamtashiti, dan bersisirlah. Wa ahilli bil hajj, dan kau berihlal dengan haji. Jadi umrohnya difasakh. Apa difasakh? Dibatalkan niatnya. Diganti dengan niat ihlal haji. Itu Aisyah. Awalnya niat umroh berhubung haid sebelum masuk Mekah dan sudah masuk Arafah, belum juga bersih, tidak mungkin umroh, waktunya haji. Umrohnya difasakh, diganti dengan niat ihlal haji. Fafa'altu, maka saya kerjakan, katanya Aisyah. Belum melaksanakan apa yang dikerjakan oleh para jamaah haji, hanya saja tidak mengerjakan tawaf di Ka'bah. Sehingga Aisyah hajinya ifrad. Faham ya? Falamma kanat laylatul hasbah, maka ketika pada malam hasbah, pernah kita bahas sebelumnya, malam hasba itu selesai nafar tsani. Tanggal 13 Zulhijjah, Rasul menyelesaikan manasik hajinya, kemudian di tengah malam berkumpul di sebuah tempat yang namanya Muhassab. Tempat yang namanya Muhassab, Muhassab itu tanah yang luas, yang datar. Malamnya namanya malam hasbah, Lailul Hasbah. Selesai manasik haji, kumpul semua, titik kumpulnya di Muhassab, persiapan menuju pulang ke kota Madinah. Gitu loh. Pada malam hasbah itu, arsala ma'i Abdurrahman al-Tan'im. Rasul mengutus aku, bersamaku Abdurrahman, saudaranya Aisyah, ila Tan'im, menuju ke Tan'im. Untuk apa ini? Untuk melaksanakan umrah. Dan ini adalah umratun mufradah, umrah tersendiri. Karena Aisyah selesai haji ifrad bersama rombongan, sudah mau persiapan pulang ke kota Madinah. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang pulang membawa dua nusuk, dua ibadah, aku satu saja. Maka diutuslah Abdurrahman bin Bakar Siddiq bersama Aisyah ke Tan'im untuk mengambil miqat. Tan'im perbatasan tanah haram, tanah halal yang dekat dengan kota Madinah, namanya Tan'im. Keluar ke tanah halal, ambil niat umroh di situ. Sehingga dia katakan umroh Tan'im. Qala fardafaha. Abdurrahman pun membonceng saudarinya Aisyah, semoga Allah meridai keduanya. Fahallat bi umratin. Maka Aisyah ihlal umroh. Maka na umratiha. Sebagai ganti umrohnya. Mestinya kan dapat dua, ada umroh, ada haji dalam manasiknya itu. Dikarenakan haid, dapat haji saja. Ini menuju ke Tan'im untuk khusus umroh. Supaya dapat dua amalan. Faqadallahu hajjaha wa umrataha. Maka Allah menunaikan hajinya dan umrohnya Aisyah. Terpenuhi semuanya. Qala wa lam yakun fi syai'in min dhalika hadiyun wala shadaqatun wala shaum. Dan tidak ada pada sedikit pun dari amal tadi namanya hadiyun. Tidak ada hadiyu di bawah sama Aisyah. Wala shadaqatun, tidak ada shadaqah yang di bawah sama Aisyah. Wala shaum, dan tidak ada puasa. Artinya dia bukan amal haji. Kalau amal haji kan ada hadyu, ada sedekahnya, ada shaum bagi yang tidak mendapati hadyu, puasa 3 hari di tanah suci, sepekan di tanah air bagi yang tidak mendapati hadyu, yang ada hukum, terkena hukum fidyah, dia puasa dan segala macamnya. Semua tidak ada. Artinya yang dikerjakan sama Aisyah adalah umratun mufradah, umroh tersendiri, bukan bagian daripada haji. Aisyah hajinya ifrad selesai. Di luar itu mengerjakan umroh tersendiri, umroh tan'im, sehingga tidak ada haji, wala shadaqah, wala shaum. Barakallahu fikum. Intaha. Selesai hadis ini. Yang diinginkan adalah tindakannya Aisyah, semoga Allah meridainya. Tindakan Aisyah kan umroh, ya kan? Nah, umrohnya Aisyah kapan ini? Waktunya ini selesai manasik haji tanggal 13 Dzulhijjah, malam tanggal 14 Dzulhijjah. Paham enggak? Berarti masih di bulan Dzulhijjah. Dan peristiwanya selesai manasik haji. Paham tak? Maka Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dalam bab umrah setelah haji dengan tanpa hadyu. Dengan tanpa hadyu. Yakni dari tindakannya Aisyah, semoga Allah meridainya. Maka bagi kaum muslimin yang melaksanakan haji ke tanah suci dan dia hajinya ifrad, bukan tamattu, bukan qiran, dia ifrad semata-mata haji saja, ya mungkin karena ada halangan haid atau sakit atau sengaja berangkat dari tanah suci mepet. Keberangkatan dia sudah mendekati hari Arafah, tanggal 7 Zulhijjah dia berangkat. Niatannya mah haji saja. Namanya ifrad. Maka untuk orang yang semacam ini, ketika selesai haji ifradnya, dia sudah tunaikan semua manasiknya dan nafar awal, apakah nafar tani sampai 30 Zulhijjah, dan dia selesai tawaf wajah, selesai ya, maka setelah itu diperbolehkan bagi dia untuk melaksanakan umroh tersendiri, namanya umroh mufradah tersendiri, gak ada sangkut pautnya dengan haji dia. Selesai haji, putus sudah, masih di Zulhijjah ini dia mengerjakan umroh. Caranya bagaimana? Keluar ke tanah halal, mau tanim bisa, mau ke Cironah bisa, mana lagi? Hudaybiyah bisa. Ini tiga tempat yang biasa dipakai untuk mikot hil. Keluar ke tanah halal, entah tanim, Cironah ataukah Hudaybiyah, sudah dia persiapan mandi-mandi segala macam, mau baju ihram, dia melafalkan ihlal umrah secara khusus. Labbaikallahumma umratan, masuk menuju ke tanah haram, ke Masjid Al-Haram dengan talbiyah labbaikallahumma rabbil akhirin, mengamalkan manasik umrah sebagaimana biasa. Selesai dia tuntaskan tawaf tersendiri di bulan Zulhijjah. Barakallahu fikum. Ini memungkinkan. Adapun yang sudah tamattu selesai urusan, umrah dapat, haji dapat. Yang qiran haji dapat, umrah juga dapat, selesai. Barakallahu fikum. Bicara kondisi sekarang, ikhwan fillah jazakumullah, pelaksanaan bab ini nyaris tidak ada, kecuali mungkin individu ya, tidak ada. Selesai manasik sudah, orang sudah tepar, santai di tempatnya masing-masing, persiapan pulang atau yang persiapan ziarah Madinah, sehingga kloter segala macam sudah gak mikir kayak gini, gak berpikir untuk umroh setelah manasik haji. Barakallahu'alaikum. Kalau individu mungkin bagi yang memang keadaannya sama dengan Aisyah, semoga Allah meridainya. Barakallahu'alaikum. Nah, dan bagi yang sudah pernah umroh, ini hukumnya sunnah saja. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Semoga bisa dipahami bagi yang telah bisa memahaminya. Karena memang pembahasan masalah manasik haji dan meneruskan pembahasan yang sebelumnya. Antum pahami bab per bab, tidak ada masalah. Nanti setelah itu antum bisa mengkaji dari awal sampai akhir ketika sudah diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi. Kalau ini kan terlalu panjang ya, hafalannya susah kan. Nah, satu lagi yang pendek. Ya. Yang dihafal yang mana nih? Yang pendek saja. Qala rahimahullahu ta'ala babu ajril umrati ala qadri nasab. Bab pahala umrah itu tergantung kadar capeknya. Soal nasab. Capek dan letihnya. Ingat ya, semua ala sunnah. Semuanya diharus dengan sunnah. Pahalanya tergantung kadar capeknya. Semakin engkau berjuang, berkorban, letih, lelah, melaksanakan umrah dan itu ikhlas karena Allah, ala sunnah, besar pahalanya. Dari sini ada yang menyatakan, kalau begitu, orang yang umrahnya di sana, dia orang Mekah atau sekitar Mekah, Jeddah dan sekitarnya, dia melaksanakan umroh di sana, deket, capeknya gak terlalu, pahalanya gak banyak. Lebih banyak yang dari mancanegara, Indonesia misalkan ya, yang harus keluar biaya umrohnya lumayan, berapa sekarang anunya umrohnya ini? 28, 30 juta kan gitu ya, satu orang, belum untuk domestiknya, belum sanggungnya, segala macam. Ya lumayan ya, 50 jutaan lah. Dia keluarkan uang segitu, dia harus capek, meninggalkan handi tolan, segala macamnya, safar panjang, letih. Ini lebih utama, lebih afdal. Kenapa? Dikarenakan yang namanya umrah ala qadri nafaqatik wa nafadik. Pahala umrah tergantung kadar nafkah yang kamu keluarkan dan capek yang kamu rasakan. Lebih capek mana? Yang dari sini atau dari sana? Kok diem? Lebih capek mana? Dari sini kan? Dari sini. Tapi ada ini yang sama-sama ikhlas, sama-sama di atas sunnah. Dari sini sudah puluhan juta keluar, oh capek segala macam, gak ikhlas. Semuanya serba selfie, didokumentasikan. Jadi gak ikhlas, jadi riak. Nih, saya di depan haram. Riak jadinya, kan gak ikhlas. Ya. Yang di sana ikhlas, ya afdal yang sama. Dia ikhlas ala sunnah, ya ini gak ikhlas. Atau dia ala ghairi sunnatin, gak sesuai dengan bimbingan sunnah. Yang marjuda, ditolak. Semakin capek, semakin banyak dosanya. Yang dibahas sekarang yang sama-sama ikhlas, sama-sama di atas sunnah, maka pahala umroh tergantung kadar capek dan letih. Dipahami ya? Maka ketika antum umroh capek letih itu dinikmati, disyukuri, jangan banyak mengeluh, dinikmati. Khair insyaallah. Ihtisab, semoga lebih banyak pahalanya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddadun ibnu Musarhadin أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدث ابن عون نبي عبد الله ابن عون أن القاسم بن محمد والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعن yang kedua وعن ابن عون عبد الله بن عون عن إبراهيم إبراهيم ابن يزيد النخعي عن الأسود الأسود Ibnu Yazid An-Nakhai. Qala, beliau berdua berkata, ini Qasim bin Muhammad dan Al-Aswad berkata. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah semoga Allah meridainya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasturun nasu bi nusukain. Orang-orang pulang dengan membawa dua nusuk, dua ibadah, haji dan umrah. Yasturun ayyarji'un. Wa asturu binusuk, sementara aku pulang ke kota Madinah dengan satu ibadah. Mengeluh. Berkat dua saya satu. Faqila laha, maka dikatakan kepada Aisyah, intawbiri. Tunggu. Fa'idha tahurdi, kalau kamu suci dari haidnya kamu, fakhruji ila tan'im. Kamu keluar menuju ke tan'im, tempat halal tadi. Fahili, kalau kamu berihlal. Thumma tina bimakanikan. Kemudian, datangi kami di tempat ini. Namanya apa tadi? Namanya Al-Muhassad. Qal walakinnaha ala qadri nafaqatiki aw nasadik. Tetapi yang namanya umrah itu tergantung kadar nafkahmu dan capekmu. Hadza huwa asy-syahid. Hadza huwa asy-syahid. Barakallahu fikum. Ini semua yang sesuai dengan sunnah dan ikhlas. Semakin orang bermujahadah, bersungguh-sungguh, capek, letih dalam beribadah, dan dia ikhlas ala sunnah, lebih besar pahalanya. Semakin dia berjuang, berkorban dengan harta benda, dengan jiwa raga, ikhlas ala sunnah, semakin besar pahalanya. Itu kaidahnya. Ya, pahala ibadah itu semakin besar perjuangannya, semakin meletihkan, maka semakin banyak pahalanya. Bagian ikhlas sesuai dengan sunnah. Umrah juga demikian, barakallahu fikum. Jadi beda orang yang fulusnya banyak, bisa setiap bulan umrah, dengan orang yang kalau umrah harus mengumpulkan dulu, nabung dikit-dikit sampai terkumpul, perjuangan besar untuk bisa berumrah. Lain pahalanya kalau sama-sama ikhlas. Ya, yang ini karena fulusnya banyak, hotelnya yang bintang 10, saking tingginya itu bintangnya ya. Nah ini karena uang pas-pasan, artinya bintang 3, bintang 4 di belakang sana. Harus 1 jam setengah, sebelumnya harus berangkat. Kalau sama-sama ikhlas, yang lebih utama, yang lebih banyak pahalanya, yang lebih banyak capeknya dan nafkahnya. Yang penting ikhlas dan ala sunnah, barakallahu fikum. Sehingga letih capek dalam beribadah, dinikmati, jangan berkeluh kesah. Antum capek, letih, belajar, pagi malam, dinikmati, disyukuri. Ikhlaskan niat dengan bimbingan sunnah, insyaallah itu besar pahalanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Yang diafakan yang ini, alaikum, harus saya selesaikan sebelum isya. Saya harus menuju ke musola sana, ada family yang meninggal dunia. Nanti di sini aja yang salat jenazah, yang mutazawijin. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.